Medan perang, medan perang, tak tunggu kesempatan buat peluang. Medan perang, medan perang, tempatku berjuang, aku pasti menang. Medan perang, medan perang, tak tunggu kesempatan buat peluang. Medan perang, medan perang, tempatku berjuang, aku pasti menang. Semangatku lebih pendek dari Ucok Baba, semangatku besar kalahkan Danau Toba. Ku tak punya jaring, aku bukan laba-laba. Semua usahamu garing, usahaku hasilkan banyak laba. Semua orang-orang bilang itu propaganda, tapi aku lebih pro hasilkan laba ganda. Kau harus lihat aku dengan empat mata, ku terlalu tukul, kau tak bisa buang muka. Masa lalu, masa lalu, biarkanlah itu semua berlalu. Serang maju, perang dulu, menang itu hanya Tuhan yang tahu. Waktu itu diremehkan, tapi sekarang semua tahu. Lihat aku, coba dulu, mental juara bukan mental baku. Jangan kau lengah, waktu berperang. Hidup seperti PDI butuh perjuangan. Sukses ku ibaratkan kebakaran, pantang pulang sebelum api padam. Medan perang, medan perang, medan perang, tak tunggu kesempatan buat peluang. Medan perang, medan perang, tempatku berjuang, aku pasti menang. Medan perang, medan perang, tak tunggu kesempatan buat peluang. Medan perang, medan perang, tempatku berjuang, aku pasti menang. Adalah tempat pembuktian dari semua teori dan melahirkan teori. Berikut inovasi tersaji secara alami buatan manusia mendominasi. Tidak mengenal statusmu dan siap menyeleksi, memiliki hukum dan aturan sendiri. Ratapan dan sukacita hasil akhir yang hadir menghiasi. Bukan hanya ukuran data sebagai standar. Terpaksa atau mau, maka kehadiran menjadi dasar. Terlibat mini atau akbar, keyakinanlah yang mengantarkan itu. Seberapa kuat keberuntungan beradu dalam rentetan kepentingan hitam putih abu-abu. Perhatikan langkahmu. Kibaran panci memancing lautan emosi yang memimpin. Gayung bersambut, setiap tanda harus diciptakan. Carilah sehat sepikir dalam bersekutu, mintalah Allah menyatu membantu. Tidak ada kemenangan tanpa berperang, bukan ragu. Pengalaman berkata perlu disiplin taktik dan strategi. Senjata sesuai kondisi, logistik di tiap operasi. Skill integritas, tak luput tanggung jawab. Tetap terkendali, tatap rumahmu, tetap berharap. Medan perang, medan perang, tak tunggu kesempatan buat peluang. Medan perang, medan perang, tempatku berjuang, aku pasti menang. Medan perang, medan perang, tak tunggu kesempatan buat peluang. Medan perang, medan perang, tempatku berjuang, aku pasti menang. Ladakan penguasa baru bagi pembenaran duniawi. Dari rahim zamannya memunculkan pahlawan dan dendam. Putuskan dari dua pilihan di bawah naungan politis pragmatis. Inovasi yang diciptakan tak lain sebagai pemusnah massal. Yeah! Kesalahan kecil namun fatal, remeh, lengah, khayalan sebagai belenggu, sampah. Inilah tempat bagi para penantang mendapatkan jawaban dan seberapa jauh sang juara bisa bertahan. Medan.